Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan Asmaul Hamzah. Beliau jelaskan bahwasanya Asmaul Hamzah di-i'rab dengan i'rab huruf, dirafa dengan waw, dinasab dengan fathah dengan alif, dikhafat dengan ya, ini memiliki syarat. Syarat yang pertama adalah antakuna mufradatan. Dia harus mufrad. Yang kedua adalah antakuna mukabbaratan, bukan musakkarah. Yang ketiga antakuna mudhafatan. Dia mudhaf. Apakah mudhaf ke isim zahir atau ke domir. Asyarat rabi', syarat yang keempat adalah antakuna idhafatuha li ghairi ya al-mutakallim. Syarat yang keempat adalah idhafah dia itu bukan kepada ya mutakallim. Betul. Yang penting dia mudhaf. Apakah mudhafah ke isim zahir atau ke domir. Namun dikecualikan domir yang berupa ya mutakallim. Dia tidak boleh didhafahkan kepada ya mutakallim. Fa'in udhifat ila ya al-mutakallim. Kalau Asmaul Hamzah diidhafahkan kepada ya mutakallim, fa innaha la turfa'u bil wawi. Ya, maka dia rafanya bukan dengan waw. Rafanya dengan dhammah muqaddarah. Di munasabah. Mithalu idhafatiha ila ya mutakallim. Contoh mudhafnya dia kepada ya mutakallim, taqulu qama abi. Qama fil madi, abi fa'il. Marfu. Al-an, sekarang ini ketika dia didhafahkan kepada ya abi, ya mudhafah, dia mudhaf ila ya mutakallim. Fala yajuzu an tarfa'aha bil wawi. Tidak boleh engkau merafakannya dengan waw. Tapi dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Kata beliau, wa idza udhifat ila ya al mutakallim fa bi ayyi syai'in tarfa'uha. Kalau Asmaul Hamzah itu diidhafahkan kepada ya mutakallim, dengan apa kita merafakannya? Narfa'uha bi dhammatin muqaddaratin. Jawabannya kita merafakannya dengan dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya, dhammah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Mana min duhuriha, yang mencegah munculnya nampaknya harakat dhammah adalah ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Karena ya mutakallim, karena ya mutakallim itu yunasibuhal kasrah, yang sesuai dengannya Yang cocok dengannya adalah kasrah, bukan dhammah. Sehingga dengan ya Rabb, dhammah muqaddarah ala ma qabla ya al-mutakallim. Ini yang keempat. Dia harus mudhaf ke ismu zahir atau ke dhamir, tetapi tidak boleh kepada ya mutakallim, tidak boleh kepada ya mutakallim. Empat ini adalah ya syarat yang umum. Empat ini adalah syarat yang umum pada semua asmal khamsah. Dan sekarang kita sebutkan, kita baca syarat khusus pada sebagian asmal khamsah. Kalau empat syarat tadi harus ada pada semua asmal khamsah. Kalau sekarang kita baca berikutnya syarat yang khusus. Asyaratul khamis an takuna fu khaliyatan minal mim. Syarat yang kelima khusus pada fu. Dia harus kosong dari mim. Fu yakni mulut. Fu itu mulut. Syaratnya dia tidak boleh ada mimnya. Ya. Karena kalau ada mimnya, nanti dia irobi dengan harakat. Wa hadha syartu khasun bi fu. Syarat ini khusus pada kalimah fu. Li'anna yujadu lughatun yaj'aluna badal wawi miman. Karena di sana ada satu lughah, satu bahasa dalam bahasa Arab yang menjadikan sebagai ganti waw itu mim. Wawnya pada fu diganti mim. Jadi famun. Famun. Waw diganti mim sehingga jadi fam. Famun. Yuqal dikatakan in fataha famuka. Bukan fuka tetapi famuka. Wala taqul, kalau mimnya ada, maka li'rab dengan i'rab harakat zahirah. In fataha famuka. Wala taqul, tidak boleh kamu katakan in fataha famuka, tidak bisa. Karena ada mimnya. Syaratnya di'rab dengan huruf, rafa dengan waw, nasab dengan alif, makhafat dengan ya, itu kalau kosong dari mim. Jadi ada mimnya maka i'rabnya i'rab dengan harakat zahirah. Tidak boleh kamu baca in fataha famuka. Tetapi ya, dengan dhammah pada mim. In fataha famuka. Watakunu ismu mufradan, ya menjadi ism mufrad marfu'an bidhammah. In fataha famuka. Ini kalau mimnya dikembalikan sebagai pengganti waw. Sehingga syarat yang kelima adalah khusus pada fu, harus kosong dari mim. Berarti terkait dengan fu itu ada lima syarat. Fu ka itu satu di antara huruf di antara asmal hamsah. Dan fu ka di i'rab dengan i'rab huruf, rafa dengan waw, nasab dengan alif, khafad dengan ya, syaratnya lima. Empat syarat yang umum yang berlaku untuk semuanya, dan satu syarat yang khusus, yaitu tidak boleh ada mimnya. Demikian yang ke-6. Asyaratus sadis khasun ayadhan, ini pun syarat yang khusus yang berlaku pada sebagian. Antakuna dhu bimakna sahib. Iya. Zu malin, zu-nya itu bermakna sahib. Berarti sama. Zu di i'rab dan i'rab asmaul khamsah marfu dengan waw, mansub dengan alif, makhfud dengan ya, itu syaratnya lima. Empat syarat yang umum, harus mufrad, harus mukabbarah, harus mudhaf, harus mudhafnya bukan kepada mutakallim. Empat, ditambah satu syarat tambahan khusus, yaitu du'nya bermakna sahib. Kenapa demikian? Kata beliau, ihtirazan min du allati bima'na alladhi. Ini untuk menghindarkan dari du mausulah. Du yang bermakna alladhi, du mausulah. Li'anna tay, satu kabilah dari bahasa Arab, yasta'miluna dhu bima'na alladhi, lughah tay. Ya, mereka menggunakan dhu bermakna alladhi. Sehingga khusus pada dhu, selain empat syarat yang ada, ditambah satu lagi, dhu-nya harus bermakna sahib. Sebagai tambahan yang sudah kita baca dalam At-Tuhfah Tsaniyah, ya, yang kedua kata Muhyiddin, dia mudhafnya kepada isim jenis. Ya, isim jenis. Bukan kepada sifat mustaq. Demikian juga katakan Nabi Muhyiddin dalam Tuhfah Tsaniyah, juga dalam hasyiah beliau di Qatar Nada. Ditambah, ya, dia mudhafnya kepada isim jenis. Dalam hasyiah Qatar Nada beliau, kata Muhyiddin, ya, isim jenis yakni masdar atau isim a'yan. Masdar dhu ilmin, dhu fadlin, atau a'yan, dhu malin, ya, nama benda. Tidak boleh kepada sifat, ya, mustaq. Tidak bisa dhu alimin, dhu fadilin, ya, yang mudhafnya dhu kepada isim jenis. Jadi masdar, isim a'yan, bukan kepada sifat, bukan kepada mustaqar. Nah, itu syarat yang kedua yang ada pada itu. Qala rahimahullahu ta'ala, qala sya'iruhum, berkata orang Tay, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu. Fainal ma'a, semuanya air itu, air ayahku dan kakekku dan sumurku adalah dhu hafartu, yakni alladhi hafartu, alladhi tawaitu. Kata Muhammad rahimahullahu ta'ala, asyahid qawluhu dhu hafartu. Karena dhu di sini bermakna alladhi, yani alladhi hafartu. Wa dhu tawaitu, karena dhu di sini bermakna alladhi, alladhi tawaitu. Sehingga syaratnya dhu bermakna sahib. Dan tadi itu Fathul Tsaniyah Muhyiddin juga menyebutkan beliau dalam ta'liq atau hasyiah Fathul Nada Ibn Hisham, dia mudhaf kepada isim jenis. Qala idzan fasyurutu sittatun, syaratnya itu enam, arba'atun mustarakatun, empat syarat mustarakah berlaku pada semuanya, lima-limanya, wasnatani khassah, adapun dua syarat yang khusus, satu untuk fu satu untuk itu. Antakuna mufradatan mukabbaratan mudhafatan idafatuha idafataha ila ghairi mutakallim. Ini empat. Harus mufrad, mukabbarah, harus mudhaf dan mudhaf yang bukan kepada mutakallim. Ini empat. Empat ini syarat musytarakah, berlaku untuk semuanya lima-limanya. Berikutnya antakuna fu khaliatan minam mim. Syarat berikutnya fu harus kosong dari mim. Ini syarat untuk khusus untuk fu. Wan takuna dhu bimana sahib. Dan dhu bermana sahib. Nanti tambahannya. Dan taknya dhu-nya mudhaf ke isim jenis. Qala taqulu mathalan ja'ani dhu malin. Contoh dalam kalimat yang betul. Ja'ani dhu malin. Ja'a fil madhi nun nun liqayah. Ya, tamir mutakallim bima nasab mafulun bih dhu fa'il wa mutarafihi waw. Kenapa? Karena dia termasuk asmaul hamsah. Wa mudhaf malin mudhaf ilaih. Ya, dhu mufrad, dhu mukabbara, dhu mudhaf. Dhu mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Dan yang kelima, dhu di sini bermakna sahib. Ja'ani dhu malin, ja'ani sahibu malin, pemilik harta. Sehingga terpenuhi syarat. Betul. Fa'in kulta ja'ani dha malin khata'un. Tapi kalau kamu katakan ja'ani dha malin, ini salah. Salah ngomong. Keliru. Demikian juga. Kenapa? Karena dhu itu asmaul hamsah. Asmaul hamsah itu ya rafa'nya dengan waw. Kalau dibaca dha dalam keadaan marfu, salah. Demikian juga walaqul, kalau kamu bilang ja'ani dhu malun, hadaf tal waw, kamu buang wawnya dhu malun. Warafa' tapi dhammah, warafa' dengan dhammah. Ini juga khata. Iya, karena dhu itu asmul hamsah. Rafa'nya dengan waw, bukan dengan dhammah. Nah, ini contoh ikhwan rahiman rahimakumullah yang kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala juga dalam kitab yang kita belajari. Juga sebelum saya di awal membahas belajar nahu di antara itu untuk istiqamatil kalam al-arabiyah agar bisa betul ngomongnya, ngomong bahasa Arabnya ya sesuai dengan kaidah ja'ani dhu malin bukan dha malin. Nah, yang kedua untuk membantu kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dan yang ketiga yang saya pernah sampaikan dalam syarah Alfiyah, beliau menyatakan ya untuk kita menyebarkan lughatul fusha, kita ikut menyebarkan lughah yang fasih, yang dengan sebab itu mereka kaum muslimin akan mudah memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kesimpulannya idzan al-wawu takunu alamatan lirafi fi mawdi'i. Wawu menjadi tanda rafa pada dua tempat. Wawu menjadi tanda rafa pada dua tempat. Al-awwal yang pertama adalah fi jam'il mudzakkar salim. Atsani fil asma'il khamsah. Wahiyya allati addahal mu'allif, yaitu yang telah mu'allif sebutkan satu persatu. Abuka, ahuka, hamuki, wafuka dhu malin. Wallahu a'lam. Wassalam.